Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, arsalahullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar dimanapun anda berada, rahimakumullah. Pada hari ini kita bertemu kembali untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Tiap hari satu ayat, sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Dan tidak terasa kita sekarang sudah sampai kepada surat keempat, yaitu surat An-Nisa ayat ke-10. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi diri kami dan bagi para pendengar dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Allah memulai ayat ini dengan kata-kata inna, penegasan. Artinya bahwa hal ini bukanlah suatu yang bisa disepelekan begitu saja. Sesungguhnya orang yang memakan, sering kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tindakan negatif dan kriminal itu dimulai dengan kata-kata memakan. Namanya allazina ya'kuluna riba, orang yang memakan riba. Di sini yang memakan harta anak yatim. Kenapa memakan? Karena terkadang orang berani nekat berbuat jahat hanya untuk mengisi perutnya yang sejengkal itu. Jadi alasannya apa? Aku sudah terjepit, maka kumakanlah harta anak yatim. Nah, itu dia. Maka di sini kata-kata ya'kulu merupakan tindakan yang paling sering dilakukan orang sebagai alasan untuk melakukan kesalahan. Walaupun itu sebenarnya kesalahan itu tidak boleh, faktor gak makan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan kesalahan itu. Amwal al-yatama, kenapa harta anak yatim? Kenapa harta anak yatim menjadi stressing pada ayat ini? Karena Allah ingin hambanya menyambut takdirnya kepada orang yang dicintainya dengan ridho. Apabila balita, anak-anak masih kecil, melihat bapaknya telah memfasilitasi keperluan hidupnya wafat, dan pendidikannya diserah masyarakat yang memiliki banyak bapak, maka dia tidak akan terkejut dan sedih kepanjangan ketika orang tuanya wafat. Tapi menjadi sedih saat balita ini masih kecil dan bapaknya wafat, kemudian dia ditelantarkan, hartanya dimakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itulah Allah mengatakan, jangan coba-coba mengganggu harta anak yatim. Karena apabila itu dilakukan, maka Allah menggambarkan sebenarnya dia bukan memakan suatu hal yang nikmat, tapi makan api. Ustaz Perdana melihat bagaimana? Kalau makan api enak nih enggak, Ustaz? Iya, yang pasti terbakar kita. Itu yang pasti. Kalau makan sate dipanggang api enak ya, Pak Ustaz, enggak ya? Apa-apa. Itu bukan makan api, bukan makan api. Hasil bakaran api. Bakaran api, iya. Maka di sini sebutkan itu di dunia, walaupun terlihat gendut juga nya dia makan harta anak yatim. Sehat juga nih, Pak Ustaz. Apa memang ada faktor psikis atau penyakit yang ditimbulkan akibat makan harta anak yatim ini, Pak Ustaz? Iya, yang jelas bahwasanya memakan harta yang bukan hak itu adalah sesuatu yang terlarang. Dan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan paling tidak itu memberikan dampak psikis di dalam jiwa. Karena begini, Allah pernah mengatakan bahwa albirru husnul khuluq wa ma itma'anna 'alaihin nufus wal ismu mahaka fi nafsika wa karihta ayyatali 'alaihin nas. Bahwa suatu kebaikan itu akan mendatangkan ketenangan jiwa. Sedangkan yang namanya perbuatan negatif, perbuatan jahat itu akan menimbulkan pertentangan di dalam jiwa seseorang, dan kita tidak suka orang lain untuk melihatnya. Artinya, walaupun secara lahirnya tampak gendut, tampak sehat, akan tetapi sebenarnya paling minimal di dalam jiwanya itu pasti sudah bermunculan penyakit. Paling kurang itu adalah penyakit jiwa. Karena kalau seseorang jiwanya itu terjadi pertentangan di dalam dirinya, maka dia tidak akan merasa tenang dan nyaman dalam menghadapi kehidupan ini. Apalah artinya perut gendut tapi jiwa kita resah, ya kan? Lebih baik banyak uang tapi jiwa tenang. Itu ideal itu, Ustaz. Atau disebut dengan penyakit iman ini, Pak Ustaz. Ini adalah penyakit yang minimal. Artinya apa? Keberadaan jiwa yang tidak tenang dan kemudian lagi akan menyebabkan seseorang terjauh dari Tuhannya. Karena memang di dalam hadis Rasulullah pernah ditanyakan, ada seseorang yang berdoa tapi tidak pernah dikabulkan. Kata Rasulullah, bagaimana wa makaluhu wa mat amuka haramun wa malbasuka haramun, makananmu haram, pakaianmu haram. Bagaimana bisa diistajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya menarik di sini, saya melihat Ustaz Zainal, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dengan kata makan, di samping memang karena hanya gara-gara makanlah seseorang berani untuk melakukan tindakan negatif sehingga menghilangkan iman yang ada di dalam jiwanya. Juga penggunaan kata-kata makan di sini, kata Syekh Mutawalli Syarawi, untuk menjelaskan ini adalah penekanan bahwa inilah yang dilakukan oleh seseorang di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu dilakukan secara rutinitas. Artinya ketika Allah memakai redaksi ya'kulu, mereka itu makan, seseorang akan ini adalah perbuatan rutinitas sehari-hari. Dan Allah gambarkan itu dengan sesuatu hal yang negatif. Cepat menyadarkan seseorang dari tindakan-tindakan kesalahan yang dilakukannya. Memang kadang-kadang Ustaz perdana, pertama kali dia makan untuk dirinya. Kenapa kok mencuri? Biar aku bisa makan. Terakhir udah kenyang dia. Habis itu kenapa aku mencuri? Biar istriku dan anakku bisa makan. Habis itu istri anak juga bisa makan. Masih juga tetap mencuri. Kenapa kok mencuri? Biar keluarga besarku bisa makan. Udah gitu masih juga mencuri. Rupanya udah jadi profesi untuk 7 turunan bisa makan katanya. Jadi alasannya sudah tidak logis lagi begitu. Tapi tetap makan juga ceritanya. Atau ada satu pertanyaan menarik ini, Ustaz Perdana. Kalau lah misalnya di sini sebutkan ya'kuluna amwalal yatama zulman, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bagaimana pula kalau misalnya ada seorang memakan harta anak yatim tidak zalim? Boleh enggak itu? Ini satu karena hal. Karena pernah sahabat bertanya itu. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah memakan harta anak itu bukan untuk kepentingan anak tersebut. Ini yang dikatakan secara zalim. Akan tetapi pada saat seorang anak yatim atau ada anak yatim yang berada di dalam asuhan kita, dan kemudian kita pun termasuk orang yang susah, sehingga sulit untuk membiayai sang anak ini, maka dalam hal ini kita diperbolehkan untuk mengambil harta sekedar untuk keperluan si anak yatim ini. Ini disebut dengan kebolehan memakan harta yatim dan tidak termasuk ke dalam tindakan kezaliman itu. Karena zalim itu sendiri kan maknanya adalah gelap. Gelap itu adalah melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya lihat itu Pak Ustaz, waktu itu kan begitu ayat ini turun, jadi langsung orang-orang yang mengasuh harta anak yatim itu memisahkan langsung periuknya. Dia belilah beras khusus anak yatim, sayur khusus anak yatim. Anak yatim itu makan kan enggak banyak. Dimasaklah satu piring, rupanya enggak habis terbuang. Sayur dimasak khusus tuh dia, sementara yang lain anak-anak kita ini makannya enggak sayur, enggak ini, karena anak yatimnya berkecukupan. Terakhir, wahai Nabi, kalau lah kayak gini katanya kan, bagaimana ini akan ada timbul kemubaziran sementara kami nggak boleh memakan harta itu? Maka kata Nabi, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini kezaliman. Maka turunlah ayat yang lain, wa man kana fakiron falyakul bil ma'ruf. Wa man kana ghaniyan falyastafi. Jadi standarnya kalau dia mampu, dia berada wasi ini, orang yang mengasuh anak yatim berada dalam posisi yang cukup mapan, udahlah falyastafif, jangan ganggu harta anak yatim. Kalau bisa berikan dia harta lagi. Tapi wa in kana faqiron falyakul bil ma'ruf. Kalau dia orang miskin, seperti kata Ustaz Perdana, boleh mengambil tapi bil ma'ruf, iya, hal yang layak dan wajar, ya Ustaz Perdana. Iya, kalau boleh saya bertanya ini Ustaz Jainal, mungkin bisa diterangkan sedikit tentang kapan sebenarnya harta anak yatim ini bisa kita serahkan kepada dirinya begitu. Iya, jadi memang dalam pertemuan kita yang lalu juga sudah kita terangkan, jadi memang dia tidak harus berakal dan baligh, tapi sampai dia memang arus, bukan akil baligh saja, tapi arus dizabalago rus. Rus itu artinya sudah cukup cerdas untuk mengelola keuangan. Tapi satu hal yang menarik di Indonesia, nampaknya orang Indonesia tidak dibiasakan untuk mengelola keuangan. Kecuali kalau dia disekolahkan di pesantren. Iya. Nah, kalau di pesantren dia itu mau tidak mau, kalau enggak jajan. Ya. Nah, di akhir bulan kiri ngemislah dengan kawan-kawan yang lain. Artinya dia harus bagaimana mengatur keuangan. Seharusnya dalam kehidupan rumah tangga pun, kalau misalnya anak kita sudah usia berapa, baligh, itu sudah bisa dikasih, nah ini jajanmu satu bulan, kau saving, gunakan sebaiknya, lebih simpan, bagus simpan, kurang jangan minta lagi. Nah, ini sebenarnya diatur, dan untuk anak yatim pun seharusnya dididik sejauh-jauh hari, sehingga ketika dia sudah balagor rusd, sudah cukup matang dalam pengaturan keuangan, dia bisa diserahkan keuangan tadi. Atau ada satu lagi nih Pak Ustaz Perdana, kalau saya lihat ini kan ada memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Sekarang kalau misalnya memakan dengan cara yang zalim bukan harta anak yatim, misalnya harta kantor, harta yayasan, atau harta siapapun yang diserahkan amanat kepada kita dengan cara yang zalim, termasuk yakuluna fi butunihim naro atau tidak ini? Ya menarik sekali jadi kajian kita pada hari ini. Artinya ketika Allah mengatakan memakan harta anak yatim secara zalim tidak diperbolehkan, walaupun sebenarnya anak yatim itu berada dalam asuhan kita, ini sebenarnya teguran yang minimal ini. Minimal. Harta anak yatim saja yang berada di dalam asuhan kita tidak boleh kita ganggu gugat. Artinya kalau kita mampu kita asuh dia dengan sebaik-baiknya tanpa mengambil harta, tapi kalau kita tidak mampu kita boleh mengambil sebagian. Nah, konon lagi kalau ternyata harta itu harta orang lain yang kita tidak punya hubungan apa-apa dengan orang tersebut, tentu lebih hebat lagi dosanya daripada kalau kita memakan harta anak yatim ini. Iya. Jadi bukan lagi memakan naran di sini, memakan api di sini. Akan tapi mungkin lebih hebat daripada api. Apa yang lebih hebat daripada api? Mungkin itulah yang dimakannya. Ya, misalnya diantara memakan dengan cara yang zalim ini mungkin dengan cara mencuri, merampas, gitu kan? Itu kan berarti tindakan kezaliman yang telah dilakukannya ya. Kalau misalnya korupsi, apa juga termasuk? Sama itu. Saat sekarang ini mungkin di berita-berita televisi kita dapat melihat berbagai macam tindakan buruk penggusuran di sana di sini ya. Ini yang paling ramai sekarang ini di Meruya Selatan ini. Sampai ada 2 sertifikat. Itu kan membingungkan. Tapi yang jelas satu hal yang harus kita perhatikan adalah pada saat kita orang yang berkepentingan lebih tahu dia adalah pemilik sah atau tidak. Artinya pada saat dia berani merampas harta orang lain, itu sudah merupakan satu hal yang dan tindakan yang sangat tidak baik. Ada satu keterangan dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau menerangkan bahwa ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, bukan perbuatan itu yang sebenarnya dosa besar dilakukannya, akan tetapi yang lebih berdosa lagi adalah ketika dia berani melakukan perbuatan itu. Sama seperti ini, ketika seorang ayah melarang anaknya untuk keluar malam, jangan keluar. Sang anak keluar. Sang ayah bukan marah karena dia keluar, tapi karena sang anak ini berani menentang perintah sang ayah. Nah, begitulah ketika seorang melakukan suatu perbuatan dilarang Allah, bukan perbuatannya itu yang sebenarnya besar dosanya, akan tapi ketika dia sudah berani menantang Allah Subhanahu wa taala karena melakukan tindakan itu. Makanya pada ayat 9 sebelum kemarin kita jelaskan, iya, kata kuncinya ittaqullah tadi itu. Ittaqullah. Jadi kalau misalnya sudah ittaqullah menjadi standar hidup, masa sudah takut kepada Allah, takut juga makan juga. Ini kan menjadi tidak linier, tidak jalan tuh Ustaz ya. Makanya satu hal yang menarik kalau kita lihat akhirnya ini, kalau sudah kamu juga tidak takut kepada Allah, coba sekarang kasih kunci kedua, takutlah kepada api neraka. Takutlah kepada api neraka. Kan ditutup wa sayaslauna sa'ira. Maka kamu akan masuk kepada api yang menyala-nyala. Sebenarnya takut kepada Allah itu lebih esensi ya Ustaz ya, daripada lebih, takut lebih kepada api neraka. Karena Allah khalik, api neraka ini adalah makhluk ciptaannya. Artinya ketika Allah menggambarkan tentang neraka ini, ya sudahlah, kalau memang sudah tidak tergambar diriku lagi, kata Allah, itu ada yang nampak di depan matamu neraka itu, siap-siap sajalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kebakaran akhir-akhir ini di Indonesia ini saja pun, begitu itu baru api dunia dulu Ustaz ya, dimana api di akhirat nanti, na'udzubillah min zalik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada penghujung acara. Ada suatu hal yang menjadi catatan penting dalam ayat 10 dari surah An-Nisa ini, bahwa alasan untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sebenarnya tidaklah layak untuk dilakukan. Begitu juga memakan harta apapun dengan cara yang zalim juga tidak layak untuk dilakukan, karena walaupun mungkin secara duniawi itu tidak terlihat nyata, tapi satu hal yang pasti, neraka di akhirat adalah tempat tinggalnya. Yang kedua, kalaulah mungkin kita tidak percaya kepada akhir hari akhirat, tapi sebenarnya apa yang kita makan itu akhirnya menjadi kotoran juga. Iya. Wa ma mala'abatnu ibnu Adam illa turab. Apa yang kita cari dan akhirnya apa yang kita isi di perut anak Adam itu tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar debu. Iya. Hanya untuk mencari debu, kita mencari dengan cara yang haram. Maka mudah-mudahan kita terlindung dari sifat yang demikian. Allah fi'aunil abdi. Mudah-mudahan kita bersama lindungan Allah ketika kita menolong sesama kita, bukan malah menzalimi sesama kita. Wallahu fi'aunil abdi madamal abdu fi'auni akhihi. Saya Zainal Arifin bersama saya Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Ustaz.